syirik bukan kedzaliman biasa. Faidah menyatakan bahwa apabila satu lapas bermakna dua, yang satu kecil, yang satu besar, maka harus diartikan dengan yang besar, ya, bukan dengan yang kecil. Kedzaliman syirik dengan kedzaliman menganiaya orang besar mana? Besar syirik, maka kedzaliman syirik yang dipakai, ya. Bagaimana ada riwayat dalam Imam Bukhari bahwa boleh menentang penguasa apabila penguasa itu melakukan kepastian yang jelas. Kepastian yang jelas. Di riwayat lain diartikan, dinyatakan boleh menentang penguasa ketika penguasa itu melakukan kekufuran yang jelas. Kufur dengan fasik. Besar mana antara fasik dengan kufur? Kufur. Kufur pasti fasik. Fasik belum tentu kufur. Ya, tidak sholat, tidak puasa, berzina, minum khamr, itu fasik. Apakah fasik kafir? Belum tentu. Tapi kafir pasti fasik. Nah, maka dipegangi lafaz kufurnya. Maka dengan riwayat pertama tadi Imam Bukhari, tidak boleh difahami apabila pemimpin kita berzina, pemimpin kita minum khamr, pemimpin kita tidak puasa Ramadan misalnya, boleh kita lawan, boleh kita gulingkan, tidak boleh. Tidak boleh. Yang boleh adalah apabila penguasa itu melakukan kekufuran yang nyata. Dia menghalalkan yang haram, dia mengharamkan yang halal. Dia menyatakan bahwa pergi haji itu tidak perlu dan terusnya. Nah, ini kufur, boleh ditentang, boleh dibunuhkan, itu pun apabila rakyat kaum muslimin mampu dan bersatu. Kalau tidak mampu dan tidak bersatu, nanti perang saudara, maka lebih baik bersama. Yes. Kemudian kita ulang pembahasan tentang ad-du'a. Apa yang dimaksud dengan ad-du'a? Talabu ma yanfa', mencari apa yang bermanfaat. Au talabu daf'i ma yadur, mencari sesuatu untuk menolak kemudaratan. Ini berdoa. Memohon sesuatu yang bermanfaat, berdoa. Memohon sesuatu agar terhindar dari bahaya, juga berdoa. Ya Allah, berikanlah rezeki. Ini berdoa. Ya Allah, berikanlah anak. Ya Allah, berikanlah kesehatan. Ini berdoa. Juga termasuk berdoa, ya Allah, selamatkan aku dari kepikunan. Ya Allah, selamatkan aku dari bencana. Ini juga berdoa. Jadi ada dua makna. Wa huwa nawa'ani kama qala ahlul 'ilm. Dan doa ini ada dua macam sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, doa ibadah. Doa ibadah, doa peribadatan. Wa huwa ay yakuna qa'iman bi amrillah. Apa yang dimaksud dengan doa ibadah? Apa hanya berupa doa setelah mendengarkan azan, doa ketika masuk WC, keluar WC dan seterusnya? Menjawab tidak. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Ya, mari kita lihat. Wa huwa an yakuna qa'iman bi amrillah, yaitu setiap kali kita melakukan perintah Allah yang berupa ibarat makto, ini adalah doa. Ya, li andal qa'ima bi amrillah kal musalli was-sha'im wal muzakki yuridu bidzalika as-sawab an-najah min al-iqab. Karena melaksanakan perintah Allah seperti salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, ini adalah berdoa. Walaupun kita tidak mengucapkan apa-apa ketika puasa itu, tidak minta surga, tidak minta diselamatkan dari neraka ketika puasa itu, maka ketika puasa itu kita sedang berdoa, sedang memohon kepada Allah. Karena apa? Karena orang yang beriman tidak mungkin dia akan puasa kalau tidak mengharapkan sesuatu dari Allah. Nah, ini bertentangan dengan tarekat-tarekat sufi ya, yang menyatakan bahwa dari puasa kita, dari sholat kita, dari zikir wirid kita tidak boleh mengharapkan imbalan. Adapun para nabi dan rasul, adapun para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, maka tidak pernah beribadah kecuali mengharapkan sesuatu dari Allah, dari puasanya, dari sholatnya, dari zikir wiridnya. Berarti dia sedang meminta kepada Allah, sedang berdoa kepada Allah. Begitu. Maka sholat adalah doa, puasa adalah berdoa. Ya, pergi haji berdoa, zikir wirid, walaupun kita tidak mengucapkan apa, meminta sesuatu, maka itu tetap bermakna doa. Ya, fa'luhu mutadamminun lid-du'a'i bilisanil haq. Maka melaksanakan sholat tadi, melaksanakan puasa tadi, melaksanakan zakat tadi, ini mengandung makna doa dengan lisan hal. Lisannya bukan lisan hal, bukan lisan yang ada di mulut kita, yaitu lisan perbuatan. Dengan sholatnya itu, dia sedang meminta semoga. Dengan puasanya itu, dia sedang memohon kepada Allah agar diselamatkan dari neraka. Dengan sedekahnya itu, dia sedang memohon kepada Allah agar diselamatkan dari neraka. Maka apa sabda Nabi? Fattaqun nar walau bisikki tamra. Takutlah kalian terhadap neraka walaupun dengan cara bersedekah sebutir atau setengah butir kurma. Berarti ketika kita sedekah, kita sedang memohon kepada Allah agar diselamatkan dari neraka walaupun lisan kita diam saja. Gitu. Karena kita beriman dengan dalil. Karena kita melaksanakan peribadatan-peribadatan itu sesuai dengan syarat dan rukun yang ditentukan oleh Allah dan Rasul. Gitu ya. Waqad yushadu fi'luhu hadha du'a'un bilisanil maqal. Dan kadang-kadang perbuatan itu diikuti dengan lisan ucapan. Lihat di dalam sholat. Ya, lihat di dalam haji. Apakah perbuatan saja? Tidak, ada doanya. Ya, misalnya di dalam sholat kita menyebut Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya, berarti kita memohon kepada Allah dengan lisanul maqal. Di samping sholat itu sendiri, lisanul hal. Paham ya? Kemudian ini yang pertama tadi ya, doa ibadah. Doa ibadah. Yang kedua, doa mas'alah. Doa mas'alah, doa permohonan. Doa permintaan, wa huwa talabu ma yanfa' aw talabu dafi ma yadurru. Seperti tadi, yaitu memohon sesuatu yang bermanfaat atau memohon terhindar dari kemalangan, bahaya, kemiskinan, sakit, bencana dan seterusnya. Ini adalah doa mas'alah. Apa bedanya? Doa ibadah tidak boleh keluar sedikit pun dari cara Nabi. Sekali lagi, doa ibadah tidak boleh keluar sedikit pun dari cara Nabi. Termasuk lafaz. Termasuk lafaz tidak boleh keluar. Ya. Yeah. Apa yang diucapkan oleh Nabi setelah mendengar azan? Beliau memerintahkan untuk membaca Allahumma rabbana ja'alni imaman wal salatil qa'imah dan seterusnya. Antum tidak pakai lafaz itu. Antum pakai lafaz bahasa Arab. Allahumma rabbana ja'alni imaman, ya Allah, engkau yang memiliki seruan yang sempurna ini. Ya, berikanlah wasilah dan seterusnya kepada Nabi. Pakai bahasa Indonesia. Bolehkah? Bolehkah? Jawab tidak boleh. Jawab tidak boleh. Karena ini bukan doa mas'alah. Ini adalah doa ibadah. rasa mengetahui apa maksud dari Allahumma Rabbana hadhihi da'wah kita, kita baca artinya, kita pahami maknanya, tentu boleh. Tapi dipraktekkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris dan seterusnya tidak boleh. Karena doa ibadah caranya tidak boleh keluar dari cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sekedar lafaz. Ya. Bagaimana apabila tetap dengan bahasa Indonesia, tetap dengan bahasa Arab, tapi lafaznya bukan lafaz Nabi, ya juga tidak boleh. Ya. Allahumma jina dati ya Allah, tidak boleh. Ya. Jahwatit tamah, jahwatit kamilah, kan sama saja. Tamah dengan kamilah sama saja, sempurna. Bolehkah? Tidak. Tidak. Ya, lafaz kenabian tidak boleh diubah. Ya. Mana contoh? Al-Qurra bin Azim. Al-Qurra bin Azim diajarkan oleh Nabi lafaz doa menjelang tidur yang panjang itu. Ya, nah, di antara doa itu adalah lafaz mantu binabiyika alladzi arsalta. Ya Allah, aku beriman dengan nabimu yang telah engkau utus. Al-Qurra bin Azib mengganti lafaz nabi dengan lafaz rasul. Apa lebih baik? Rasul pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Ya, derajat Rasul lebih tinggi dari Nabi. Nabi 124.000, Rasul hanya 313 atau 315 dalam beberapa riwayat. Jadi maksud di sini siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Maka menyebut Nabi Muhammad sebagai Rasul tentu lebih mulia, lebih baik daripada Nabi Muhammad sebagai Nabi. Gitu. Berarti Al-Bara' bin Azib mengganti yang lebih baik. Amantu bi nabiyika diganti dengan amantu bi rasulika. Nah, sebelum itu lebih afdol. Ah, Nabi dengar, Nabi tahu, Nabi maaf. Nabi tidak mengizinkan. Nabi mengatakan, jangan engkau rubah apa yang datang dari lisanku. Ya, jadi walaupun lebih baik, walaupun sama-sama bahasa Arab, tidak boleh. Maka lafaz kenabian adalah lafaz yang tidak bisa diganggu dalam masalah ibadah, doa ibadah. Gitu ya. Ah, maka hari ini apabila ada orang yang membuat lafaz dan lafaz itu dibakukan, lafaz itu dibikin terkenal lalu dilakukan oleh kaum muslimin, ditirukan oleh kaum muslimin, maka ini haram. Berarti dia menyaingi Nabi. Dia menyaingi Nabi. Tidak boleh ada lafaz kecuali lafaz kenabian untuk ibadah. Seperti lafaz yang dibikin oleh Hasan al-Banna, doa minta syahadah, minta mati syahid, tidak boleh. Karena Nabi tidak membuat lafaz. Nabi hanya menyatakan man sa'alallaha syahadata bi sirkin. Barang siapa memohon mati syahid dengan benar, ballaghallahu manazil asy-syuhada wa imata 'ala firasihi. Maka pasti Allah akan matikan dia dalam keadaan syahid walaupun ternyata akhirnya dia mati di atas tempat itu. Ya, lafaznya seperti apa? Nabi tidak contohkan, Nabi tidak bikin. Nah, Hasan al-Banna membikinnya. Lalu ditirukan oleh kaum muslimin, wanita muslimin, ya, maka dia tidak boleh. Berarti menyaingi Nabi alaihi salatu wasalam membikin lafaz. Maka lafaznya diserahkan kepada kaum muslimin. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan syahid. Ya Allah, rezekikan kepada aku mati syahid sebagaimana lafaz Umar. Ya. Warzuqni syahadatan fi madini, fi madinati rasulik. Ya Allah, berikanlah aku syahadah di kota rasulmu. Ini permintaan Umar bin Khattab dan terkabul. Ya, syahid bukan dalam keadaan perang, perang di luar Madinah tentunya, ini di dalam kota Madinah. Ya, bahkan sedang mengimami salat. Bahkan dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Jawa, dengan bahasa apapun boleh. Karena Allah mengetahui, memahami seluruh bahasa. Gitu ya. Maka lihat hari ini berapa banyak di negeri kita ini bertebaran lafaz-lafaz yang di luar lafaz kenabian. Salawat Nariyah, salawat Al-Fatih, salawat Tafridiyah, salawat Badar dan seterusnya. Ini di luar lafaz kenabian. Nabi tidak pernah menyebutkan. Isinya tentu bagus. ya sebagiannya, ada yang syirik seperti selawat nariyah, ya. Tapi tidak boleh. Ya, yang buruk, yang bagus, bahkan yang sangat bagus, kalau itu bukan lafaz kenabian maka tidak boleh. Ya. Kemudian فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Jika engkau lakukan itu, engkaunya siapa? Kitabnya siapa? Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah terancam. Ya, Rasulullah terancam. Sudah kita bahas bahwa ancaman ini tidak berkelah, karena Rasulullah terjamin. Rasulullah maksud. Oke. Beliau sebagai pribadi Rasulullah Muhammad SAW maksud. Tapi ancaman ini tentu meliputi seluruh umatnya. Ya, karena firman Allah kepada Nabi pada hakikatnya adalah firman Allah kepada seluruh kaum muslimin. Kecuali kalau ada dalil khusus. Ya. Kemudian diterangkan di sini apa yang dimaksud dengan kedzaliman sebagaimana yang sudah kita bahas. Selanjutnya kita lanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat ke-107 dari surat Yunus. Wa iyamsakallahu bidurrin. Jika Allah menimpakan kepadamu dur, kemalangan, penderitaan, bisa berupa sakit, miskin, celaka dan seterusnya. Fala kashifa lahu illa huwa. Maka tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu kecuali dia. Siapa dia? Allah. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan apa yang telah Allah timpakan kepada seluruh manusia kecuali Allah sendiri. Ya. Yes. Mari kita lihat penjelasan dari Syekh Thaimin rahimahullah tentang ayat ini. Wa iyamsakka. Ya. Dari lafaz maksa yamassu. Ya. Ada in syartiyah di sini sehingga mazum menjadi yamsak. Mazum. Ya. Sin yang tadinya tersembunyi, masa yang masuk, ya. Sin kedua tersembunyi, lantas sin muncul kembali, ya. Karena masa yang masuk berasal dari lafaz masasa yang satu. Masasa yang satu, orang Arab tidak suka menyebutkan seperti ini, maka disambung, digandeng, diringkas, ya, menjadi masa yang maksud. Maka kalau ada yang orang yang bertanya, masa berapa huruf? Iya, tiga, bukan dua. Mim, sin, sin. Dua huruf yang sama sering diwakili dengan tasdid. Masasa, masa. Ya. Kenapa harus seperti ini? Karena nanti akan dikembalikan lagi untuk kasus-kasus tertentu. Kasus ada in di sini, maka sinnya muncul lagi. Yang masuk menjadi yang sasu lagi. Ya, hanya dimadzumkan, disukunkan yang sas. Ya, wa iyam sas kama. Gitu. Ayusibuka bidurin. Al-Mawak, Wal-Fahar, Wal-Rakam. Apa yang dimaksud dengan menimpakan kemudaratan, yaitu seperti penyakit, kemiskinan, celakaan, dan seterusnya. Segala sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Maka ini adalah kemudaratan. Ya? Maka kefakiran, sakit, celakaan itu kemudaratan. Tidak disebut dengan nikmat. Tidak disebut dengan nikmat. Nikmat adalah kekayaan, kesehatan, punya anak, kelahiran, bukan kematian. Kaidah ini dilanggar oleh tarekat-tarekat tertentu. Sakit dikatakan nikmat, kematian dikatakan nikmat, tidak. Ya, Nabi mengatakan musibah, Allah mengatakan musibah. Hanya ketika kita bersabar mendapatkan musibah itu akan diberi balasan nikmat. Fala kasifa lahu illa huwa. Maka tidak ada yang kasif, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu kecuali dia, kecuali Allah sendiri. Ya, la di sini la nafiya li jinsi, atau secara mudahnya dalam bahasa Indonesia diartikan tidak ada. La itu kan bisa tidak, bisa jangan, ya, bisa tidak ada. Ada la nafi, ada la nafiya li jinsi, ini tidak ada. Ya, adalah tidak saja bagaimana yang sering ada di kita. Jadi terjemahannya adalah tidak ada. Kemudian isimnya itu kasif. Isim yang dimaksud di sini mubtada. Ya, mubtada itu bisa menjadi isim kalau di awalnya ada sesuatu, misalnya kana wa awatiha, inna wa awatiha, dan ini antum bisa pahami kalau antum belajar ilmu. Nah, oke. Aima akadun yaksibuhu abadan idha maksatallahu bidurrin illallah. Yang dimaksud adalah tidak ada satupun orang yang bisa menghilangkan kemudaratan yang telah Allah timpakan kepadamu selama-lamanya kecuali Allah sendiri. Wa hadza ka qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah seperti apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil. Siapa? Ibnu Abbas. Ya, anak masih kecil, belum balik. Apa kata beliau kepada Ibnu Abbas? Wa alam anna al-ummata law istama'u 'ala ay yanfa'uka bi shay'in. Ketahuilah wahai anak, ketahuilah wahai bocah, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, seandainya seluruh umat, seluruh manusia bersepakat untuk memberikan satu manfaat kepadamu, maka tidak akan bisa, tidak akan sanggup. Illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tulis. Jadi seandainya seluruh manusia memberikan satu manfaat kepada kita, lalu kita mendapatkan manfaat itu, maka bukan karena seluruh manusia telah sepakat, tapi karena catatan telah mendahului bahwa detik ini, hari ini kita akan mendapatkan manfaat gara-gara disokong, didukung oleh sekian manusia, seluruh manusia. Dan begitu juga sebaliknya, seandainya seluruh manusia bersepakat untuk mencelakakan engkau, maka tidak akan sanggup kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah tulis. Terakhir dengan sabdakan, rufi atil aqlam majaffatit suhuf. Pena telah diangkat dan tinta sudah kering. Tidak mungkin ada perubahan. Tidak mungkin ada perubahan. Jadi segala sesuatu yang kita alami di muka bumi adalah perwujudan dari tulisan Allah di lauh mahfuz yang telah Allah tulis 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, inilah keimanan takdir yang benar. Bukan seperti keimanan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah terhadap takdir. Tidak benar sama sekali. Yang benar adalah keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafun Shalih, para imam terhadap takdir. Meliputi apa? Ilmu. Ya, kekuasaan. Tulisan. Artinya, takdir yang menimpa kita itu ada pada ilmu Allah. Tidak mungkin di luar ilmu Allah. Maka Allah mengetahui si bayi merah ini akhirnya jadi orang kaya atau orang miskin, akhirnya masuk surga atau masuk neraka. Ya, ini ilmu. Setelah ilmu tulisan, maka tidak ada kejadian yang menimpa makhluk di muka bumi kecuali sudah ditulis. Tidak ada yang belum ditulis. Ya, karena ada ilmu, ada tulisan. Kemudian yang ketiga, kekuasaan. Itu kekuasaan Allah. Allah berkuasa memasukkan siapapun ke dalam surga. Allah berkuasa memasukkan siapapun ke dalam neraka. Tidak ada satupun kekuatan yang memaksa Allah. Allah yang memaksa, Allah tidak dipaksa. Allah yang akan bertanya, Allah tidak boleh ditanya. Ya Allah, kenapa engkau sesatkan Abu Jahal Ulaha? Ya Allah, kenapa engkau sesatkan Abu Thalib? Ya, ya Allah, kenapa justru engkau beri hidayah kepada Abu Sufyan, musuh Nabi? Abu Thalib pembela Nabi melangkah sesatkan. Pertanyaan ini haram. Pertanyaan ini tidak boleh dan tidak akan terjawab kecuali nanti di akhirat, nanti di jannah, nanti di surga. Fa'una fi'ukum bimakun tumpidi tahtalipur. Akan aku jelaskan segala sesuatu yang kalian perselisihkan. Akan aku terangkan segala sesuatu yang tersembunyi bagi kalian di muka bumi. Ya, berselisih manusia. Ya, atau manusia tidak tahu siapa tujuh orang pemuda yang tidur di gua selama 300 tahun. Tidak ada yang tahu. Karena Al-Quran tidak menjelaskan, Nabi tidak menjelaskan. Nah, nanti akan dikhabarkan di jannah. Ya, apa betul ada 3 astronot Amerika yang pernah ke bulan? Ya, ini banyak kita tahu. Apa iya, apa tidak? Nah, nanti akan dijelaskan di jannah. Ya, apa betul nanti manusia itu bisa dikloning? Semuanya akan dijelaskan di surga. Maka kenikmatan surga di samping kenikmatan jima, kenikmatan makan, kenikmatan minum, kenikmatan pemandangan yang indah, maka ada kenikmatan ilmiah. Kenikmatan ilmiah, kenikmatan ilmu. Ya, ini nikmat. Dan puncak dari kenikmatan di surga yang disebut dengan ziyadah adalah ru'yatullah, melihat wajah Allah. Puncak dari kenikmatan ahli jannah. Ya. Ayat nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang bocah Ibn Abbas. Ya. Ternyata Nabi mengajarkan akidah kepada anak kecil. Ya, waktu itu Ibn Abbas belum sampai 10 tahun. Karena Nabi wafat, menambah 10 tahun, mungkin 8 tahun, mungkin 7 tahun. Ya, berarti kecil sekali, tapi diajarkan akidah. Maka ini pelajaran besar bagi kita, bahwa ajarkan akidah kepada anak-anak kita sedini mungkin dari awal. Ya, ajarkan akidah. Siapa Allah, di mana Allah berada, ini termasuk. Ya, mengambil fawaid dari apa yang Nabi ajarkan kepada seorang budak perempuan, budak derajatnya sangat rendah. Diajarkan oleh sesuatu yang dengan sesuatu yang sangat besar, apa? Ayyallah, di mana Allah berada. Maka wajib bagi kita mengajarkan anak-anak kita dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi wasallam, yaitu ayyallah, di mana Allah berada. Ya, dan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang benar, bukan sifat 20 yang batin. Ya, tapi yang benar. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang wa iyuridka bi khairin. Dan seandainya Allah menghendaki kebaikan terhadap dirimu. Ya, yuridka wa fi dhur qala yamsakka. Ya. Ada sedikit perbedaan yang mengandung kawai. Ya. Kemudorotan Allah tidak menyebut jika Allah menghendaki kemudorotan, keburukan terhadap engkau. Tidak. Tapi Allah katakan jika Allah melimpahkan kemudorotan. Tidak disebut jika Allah menghendaki kemudorotan. Adapun kebaikan disebut kehendak. Wa iyuridka bi khairin. Jika Allah menghendaki kebaikan terhadap dirimu. Ya, maka dibahas di sini oleh beliau apakah ini hanya ibrah saja, ibarat saja, artinya sekedar lafaz saja, atau ada sesuatu. Beliau memilih ada sesuatu karena mustahil Allah mengucapkan sesuatu dengan sia-sia. Artinya ini boleh, itu boleh, Allah asal-asalan, tidak mungkin. Kenapa yang pertama Allah memakai lafaz yamsas, sedangkan yang kedua Allah memakai lafaz yurid? Ya, beda. Kebaikan disebut sebagai kehendak Allah, tetapi keburukan tidak disebut sebagai kehendak Allah. Padahal tentu sama-sama dari Allah Rabbul Alamin. Nah, dijawab oleh beliau, menjawab hunaka farqun ma'nawiyyun. Ada perbedaan makna. Ada perbedaan makna. Wa huwa annal asya'al maqruhata la tunsabu ila iradatillah. Bahwa sesuatu yang tidak disukai, sakit misalnya, mati misalnya, dipecat misalnya, dan seterusnya, tidak dinisbatkan kepada kehendak Allah. Tidak dinisbatkan bahwa itu kehendak Allah. Bal tunsabu ila fi'lihi, tapi dinisbatkan kepada perbuatannya. Apakah beda? Beda. Beda. Ya. Berarti tidak boleh menisbatkan keburukan itu kepada kehendak Allah. Maka ketika kita berzina, ketika kita minum khamr, ketika kita berjudi, kita tidak boleh mengatakan ini kehendak Allah. Ini kehendak Allah. Tidak boleh. Adapun ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita sedekah, maka kita katakan ini adalah kehendak Allah. Ini hidayah Allah. Ini pertolongan Allah. Ini atas izin Allah. Gitu ya. Sebagaimana nanti Allah? Ya, mengatakan seperti ini. Sehat dinisbatkan kepada Allah, sakit dinisbatkan kepada dirinya, kesembuhan dinisbatkan kepada Allah, penyakit dinisbatkan kepada dirinya. Maka beliau mengatakan jika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Beliau tidak mengatakan jika Allah bikin aku sakit, maka setelah itu Allah bikin aku sembuh. Sembuh dipulangkan kepada Allah, sakit dipulangkan kepada dirinya. Ini adalah adab, akhlak kepada Allah. Falmasu min fi'lillah. Almas, sentuhan, terpaan, ya, memberikan kemudaratan, ini adalah perbuatan Allah. Menimpakan sesuatu adalah perbuatan Allah. Wadurru min maf'ulatihi. Dan kemudaratan ini maf'ulnya, bukan fi'ilnya tapi maf'ul. Itu antum bisa membedakan mana fi'il mana maf'ul. Ya, maf'ul itu objeknya, ya. Maf'ul itu objek. Ya kan? Objek, objeknya. Fi'il perbuatannya. Itu. Maka al-mas itu fi'il Allah, ad-dur, kemudaratan, kemalangan, keburukan, sakit, ini maf'ulnya. Maf'ulnya Allah, bukan fi'ilnya Allah. Allahu la yuridu durra li dzatihi. Allah tidak menghendaki ad-dur itu karena zatnya. Bukan karena zatnya. Dur itu bukan karena zatnya. Gitu. Tapi apa? Bal yuridu li ghairihi. Karena ya, karena selain Allah. Ya, karena selain Allah. Kenapa ada kemalangan, ada kematian, ada kemiskinan, ada kefakiran, ada sakit dan seterusnya? Itu karena selain Allah. Gitu. Apa yang dimaksud? Tidak boleh disebutkan kepada Allah. Lama yatarattabu alaihi minal khair wa lima wara'a dhalika minal hikam al-baligha. Apa? Ada hikmah. Ada hikmah yang dalam. Apakah ketika Allah menimpakan penyakit kepada kita maka selesai begitu saja? Tidak, ada sesuatu. Ada sesuatu. Ketika Allah timpakan kepada kita kegagalan maka selesai begitu saja, tidak, ada sesuatu di balik itu. Maka lihat para nabi dan rasul, lihat orang-orang soleh menjadi semakin beriman, menjadi semakin baik, menjadi semakin sabar, menjadi semakin yakin dengan Allah setelah diberi kemalangan, kemudorotan, sakit, diusir, dicaci maki dan seterusnya. Ya, ada hikmah di balik itu. Ini harus kita imani. Maka seorang muslim yang baik ketika ditimpa kemudorotan, kemalangan, ujian dari Allah, maka dia menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Seorang muslim tidak dilahirkan atau dia masuk Islam lalu menjadi baik dan kebaikannya itu tidak bertambah segitu saja, tidak. Dia akan bertambah. Apa yang bisa menambah kebaikan dia? Ilmu, ketaatan, termasuk musibah-musibah yang menimpa dia. Kalau dia ikhlas menerimanya, ridho menerimanya, sabar menerimanya, maka dia akan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Itulah seorang muslim. Ya, contohnya siapa? Para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Manusia yang terbaik di muka bumi ini dan ternyata penuh dengan ujian. Coba. Ya. Wafil hadith al-Qudsi, dan terdapat dalam hadith Qudsi riwayat Imam Tabrani dari Anas bin Malik. Qala Allah Ta'ala, inna min ibadi, kata Allah Ta'ala, sungguh di antara hamba-hambaku, man law aghnaituhu afqadahu al-ghani. Di antara hamba-hambaku, jika aku cukupkan, jika aku kayakan, maka dia rusak kekayaan itu. Lihat. Jadi siapa yang merusak kekayaan itu, yang menghilangkan kecukupan itu? Hambanya. Allah bikin kaya. Allah membuat dia kaya, tapi dia rusakkan kekayaan itu. Ya. Apakah ini berarti bahwa Allah menghendaki sesuatu dan tidak terjadi? Tidak. Ya. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Tetap. Ya, bahwa kehendak Allah, kalau Allah betul-betul menghendaki, pasti terjadi. Ya. Apa makna dari hadis ini? Keburukan, kemiskinan, kemalangan, penyakit tidak boleh disebabkan kepada Allah. Tidak boleh dipulangkan, disandarkan kepada Allah. Itu maksud hadis ini. Maksud hadis ini. Bukan maksud dari Allah menghendaki sesuatu kemudian tidak sampai. Enggak. Ya. Ammal khairu wa huwa muradullah lidzatihi. Adapun kebaikan itu adalah kehendak Allah karena zat Allah itu sendiri. Karena zat Allah itu sendiri, itulah kebaikan. Ya. Wa maf'ulun lahu, maf'ulnya juga. Maf'ulnya juga. Jadi perbuatan Allah, zat Allah itu sendiri dan maf'ulnya itu sendiri. Wa yaqrubu min hadha ma fi surah Al-Jin. Yang dekat dengan makna ini adalah apa yang Allah nyatakan dalam surah Al-Jin, wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. Kata jin-jin itu, kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki dengan orang-orang yang di muka bumi itu atau sebaliknya Allah menghendaki kebaikan. Tidak mengetahui. Ya, kenapa? Karena hanya Allah yang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti contoh misalnya, wa idza usiba al-insanu bi maradin. Jika manusia tertimpa penyakit, Allahu lam yurid bihi darar li dzati, maka Allah tidak menghendaki kemudaratan karena zat penyakit itu. Ya. Yeah. Bukan. Bal arada ma wa huwa yadurruhu lakin lam yurid darar. Bukan kemudaratan yang ingin Allah timpakan. Ya, tapi di balik itu bukan sakit semata-mata, tapi di balik sakit itu dia bisa taubat. Nah, kenapa dia taubat dari khamr yang sebelumnya sangat banyak sekali minum khamr? Ya, kemudian dia taubat berhenti dari khamr karena apa? Karena Allah timbangkan penyakit. Nah, berarti kan ada kebaikan di balik itu. Jadi jangan dilihat sakitnya, tapi akibat dari sakit itu. Ya, dan ini banyak kita temui di kehidupan kita sehari, di kiri kanan kita. ya, dia semenjak dia di PHK tidak punya kerjaan tetap, penghasilan tidak ada, maka dia bertaubat, maka dia rajin ke masjid, maka dia mencari ilmu dan seterusnya. Bukankah ini kebaikan? Seandainya dia tidak di PHK, barangkali masih seperti semula. Ya, jarang sholat, jarang ke masjid, ya, bermaksiat. Ini yang dimaksud. Jadi ada hikmah di balik itu. Ya. Wa qad takunu al-hikmatu dhahiratan fi nafsi al-muqam. Ada kalanya hikmah itu zahir, terlihat jelas. Ada kalanya di orang, pada orang yang terkena musibah itu, atau ada kalanya pada orang lain yang terkena musibah tetap maksiat, tapi kita yang melihat bisa mengambil hikmahnya. Gitu. Ya. Yang dipenjara tambah gila, tambah maksiat, tambah banyak memakai narkoba misalnya. Tapi temannya yang melihat bisa mengambil pelajaran. Ya, saya berhenti. Ya. Saya enggak mau dipenjara seperti ini. Ada berhenti. Ganti temannya, ganti tempatnya ke masjid, tobat. Nah, gitu. Jadi kadang nampak kepada diri orang yang ditimpa musibah itu, kadang kepada orang lain. Ya. Ayat kama qala ta'ala wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian terhadap fitnah, terhadap bala, terhadap ujian yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja, khusus menimpa orang-orang zalim saja. Jadi ada musibah yang juga menimpa orang-orang saleh. Apabila bercampur antara orang saleh dengan orang zalim. Ya, maka musibah itu, banjir itu, tanah longsor itu, gempa itu tidak pilih-pilih. Tidak pilih-pilih. Pencuri terkena, ustaz juga terkena kalau bercampur di situ. Ya. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Keras siksa. Ya. Ya, kita salat dulu. Thank you.